curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha, 104,2 Yes Radio kebanggaan Cilacap, kasus. Oh alah, yuk kandane yuk. Nek Rika pancen ledianu mbok kerim mangkat traweh. Gue caranya orang kaya gue. Mungkin gara-gara wedi mbok traweh keri orang ninggon. Malah bar mahrib ke ya. Bar buka maring langgar gelar sejadah. Pokoknya ditulis ke jatae nene tuying. Main kono ora dipanggone wong liya. Palingane barang traweh wis rampung, kowe kan. Sina langgar pada kota iki jatah sapa iki ya? Dene sejadah anak wong ora anak. Wah, berarti iki mari ngumah. Palingane apa nene tuying kelalen turu. Oh ala tuying. Warga ini buka puasa ngantek kelaten turu ya. Ora kerasa, ora kemutan, segelar jatah langgar. Oh ala nana baya. Oke dulur nyonduh kasus curan mormaning, curan perasaan dan umar. Yuhuwe. Curan mor ke ceritanya kang pinginannya terus mengadakan kuis segue ya. Terus mengadakan kuis ke dalam rangka memperingati bulan Ramadan. Nah kuisnya nangaring kabupaten curan mor gue pancen diikuti oleh perwakilan yang berasal dari 3 negara. Kuisnya ke memperebutkan hadiah miliaran dolar Amerika Serikat ke ya. Nah masing-masing peserta gue berkewajiban untuk menghitung atau memperkirakan usia atau umur dari mumi. Apa? Dari mumi. Jadi kan ngerti mumi bok. Mumi gue mayat sing diawetkan. Oke, okay, nyong nangkene jenengane Kaki Samiti. Apa? Nyong Kaki Samiti ke dewan juri dari acara kuis berhadiah miliaran dolar Amerika Serikat. Pesertane anak telu sing wis daftar ke ya. Sing pertama sekarang negara merta Singapura. Kemudian sing kedua dari negara Argentina. Sing ketelu sekarang negara Indonesia. Jadi mulai siki kue-kue pada takne tugas nanyong ya wong telu. Kang merta Singapura, kang Argentina karo kang Indonesia. Kue-kue pada ngok gentenan tuk siji. Pada meriksa, pada ngecek ya anak mumi nang tengah lapangan. Anak mumi nang tengah lapangan ki silakan dihitung umure kira-kira pira. Sing paling mendekati benar, gue berarti mengkosing berak menjadi pemenang dan berak mendapatkan uang total ratusan juta dolar Amerika Serikat. Peserta sing pertama maju dari negara merta Singapura. Dari negara merta Singapura. Siapa kau jenengane? Koreng, Pak. Siapa? Koreng. Jenenganmu Koreng. Koreng, Pak. Waduh, jenengan kok Koreng. Apane loang kowe ya? Es duluran karo loang apa? Wah, oh, jan. Koreng, saka negara apa kowe? Merta Singapura. Merta Singapura, oke. Jenengan mapi bajakin Koreng. Oke, Koreng, siki kowe tugasnya adalah ngitung kowe umure kira-kira mumine pira. Umur mumine kira-kira pirang tahun, pirang abad, pirang menit, pirang detik. Siki nyompet takon disit kowe arep nganggo alat apa kowe nggo ngukur kowe mumi. Sing jenengane ahli saka negara merta Singapura kowe cukup menggunakan meteran potlop karo sikon. Cukup meteran potlop karo sikon. Wah. Oh ala kaya rambai gawangan baik pecahan. Ya wis, langsung mengana diukur mumine pira. Pirang tahun kira-kira jal. Mau ngitung umur kok karo meteran. Oh wis kena. Peserta dari negara merta Singapura, sampun. Sampun, Pak. Pira jawabannya kowe, umure mumi ke pirang tahun? Nyong karo batri-batri nyong sekang negara merta Singapura. Wis ngukur nganah ngeneh ngisor nduwur. Kiwit tengen te ukuri kabeh. Sikil mumine te etung karo meteran. Sikone te nggong ukur raine. Potlope te nggong garisi tangane men kon bisa diatung. Nah, Berdasarkan hitungan ngarang eneh yang sudah dilakukan oleh tim dari negara merta Singapura, ke ternyata umure mumi sinari tengah lapangan ki ya. Pira? Orang ngerti, Pak. Pira? Orang ngerti, Pak. Lah kok niku ning ukuran 5 jam ngapa? Walah, jahan. Walah, pernah kayak gaya-gaya pisan. Gak ini meteran sikon karo potlop. Memang jam ukur ngarang ini orang ngerti jawaban. Merta Singapura. Jangan ngapang-ngapang ini. Nah. Oke, peserta dari negara Merta Singapura dinyatakan gagal. Sekarang panggilan yang kedua peserta dari negara Sragentina. Maju dari negara Sragentina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang negara Sragentina ya? Iya, Bang. Waduh, terdeleng-deleng kue, tak sawang-sawang kue, katan kotone, raine kue kayak Maradona kue, apa ini Maradona kue? Nyong adine Maradona, Pak. Wah, adine Maradona, sing anu pemain sepak bola kue? Iya, Pak. Jenenganmu siapa jenenganmu? Diego Romadona, Pak. Diego Romadona, kowe ya pantes ya. Adine Diego Maradona kowe ya. Omni lahir nang bulan Ramadan kowe. Betul, Pak. Bulan apa? Sadran, Pak. Betul ning jenengane Romadona. Masalahe Pak gemien ya, lagi nyong kasih nang petenge bini nyong. Cita-citane mini bidan memprediksi lahir nyong kowe nang bulan Ramadan. Lah otomatis samane nyong ngule nyiapna jenengan ya sing kaitane karo Ramadan. Lah nu ramane nyong wong anu rata sekolah, nyong urung lahir wis gawe surat kelahiran. Surat kelahirane jenengane Diego Romadona. Baru nyong lahir sadar lu tawa sama lu tawa cuma di lahir ya nyong jenengnya tetap Ramadona baik. Oh kayak gue ya mantan melong ke ramamu. Oke, Diego Ramadona gue peserta dari negara Sragentina sih itu gasmu adalah ngukur ke mumi kira-kira usianya sepirang tahun udah mati. Gampang, Pak. Gampang ke pribe nyong kalau batir-batir nyong tak ngukur di peta. Hahaha, wis apa? Anu Diego Romadona, ah dari Sragentina. Aduh, seneng genyong ya ketemu karo adine Maradona iki. Diego Romadona jenengane iki. Kene wis apa urung ningatung e umure mumi pira? Wis, Pak. Waduh, ternyata ya Pak ya. Nyong karo kancane-kancane wis pada nganggo rumus. Rumus apa? Aku kan rumusnya sing angel-angel, Pak. Ada Pitagoras, ana pita Jepang, pita Purnamasari, wis pokoke rumusnya sing angel-angel, Pak. Panjang gawang kali lebar gawang dibagi panjang lapangan dibagi dikali taro panjang penalti. Ternyata berdasarkan hasil penemuan ini yang pada ke sekarang negara Sragentina ini kang dewan juri ke kajian-kajiannya ke mumi kajian-kajiannya ke usianya sekitar 3200 tahun lebih sedikit. Oh, alah, salah jawabannya, Kang. Salah, karena puasa, bae, kowe puasa, bae. Kita ke rumah tahun ngarep, mau sinawan, mau coba bernyanyi bener maning. Oh, alah, dalo. Oke, sekarang berarti peserta dari negara Sragentina dinyatakan kalah. Sekarang perwakilan dari negara Indonesia, maju! Selamat datang peserta dari negara Indonesia. Sama kau jangan aneh. Kumpul, Pak. Sama. Kumpul, Pak. Kumpul, Pak. Oh, jenengan kumpul. Alamat kau di Indonesia nih, di masjid, Pak. Di masjid. kumpul nang masjid. Singaning. Oke, kaki kumpul lho. Di sini yang gotamun, yang gotamang, gotamun deh. Nyong tewekan bae nyong. Kaul. Jadi kuat tewekan ke mung ijik kaki kumpul. Tewekan bae nyong ora sak kake lah. Kake ngrupesi. Oh, ya wis. Tapi tak deleng pawakanmu kayaan gajane kue keton-ketone ano wong militer apa ya? Nyong gue polisi intel, Pak. Oh, polisi intel ya. Kaul ge ya, nembe ge peserta paling hebring, peserta jan paling berani, paling hebat ge mong siji tok teka mari ngene. Oh, ra wedi. Oke, kaki kumpul. Nek wis siap pepurung udah arep metung ge usiane mumi pira. Kayak mau peserta sekang negara, merta Singapura karo sekang negara, Argentina salah kabeh. Lah sikin jajal Rika sebagai perwakilan duta besar dari negara Indonesia. Kaki sama ini kumpul ya, oke kumpul. Jenengan kok kumpul. Aduh, itu kumpul-kumpul lah yang nanggoh sama badaya. Aduh lah. Oke, sekarang jenengan siap ya melu acara kuis ya? Siap banget nyong. Tapi nyun sewu Pak Dewan Juri. Apa maning? Nyong kepengin ngetung mumi kie, tapi nyong tolong. Nyong oleh ngetung gak jalan lapangan terbuka kayak kie. Nyong masalahnya wedi mbok carane nyong gak diketahui oleh orang lain. Nyong kepengin oleh ngetung-ngetung kie umure pira mumine nang ruangan sing tertutup. Oh, ikwe ya ya wis. Enang padon kayak pingin anak TPS urung dibubrak ya, anak TPS banyak anak-anak. Kumpul sekang negara Indonesia yang beralamat di masjid. Kumpul nang masjid. Wis rampung ngepurung pul kumpul lho ngetungi. Sampun, Pak. Waduh. Duh, tempe keringete dadi akeh temen kaya kowe. Kaya nutus mbubraki tratagan bae jan. Wis ngetung miki mumine umure pira nang jero TPS kana jare mongen njaluke nang ruangan tertutup sing ora keton di mata para penonton. Wis ngatung apa urung umure mumi kaya pirang taun? Sampun, Pak. Pirang taun? Kaya 534 taun, telung bulan, pitung dina, telung jam. Pira? 534 taun, telung bulan, pitung dina, telung jam. Cih, dene kaya yang pas temen jawabannya kowe, kaya bener kaya jawabannya kowe, kaya bener banget kaya jawabannya kowe, kaya umure mumi kaya 534 taun, telung bulan, pitung dina, telung jam. Duh, dene kaya yang pas temen kaya karo jam-jam yang barang, ye. Lah mikir anu kepriwe carane kok lu ngetung dene kanyung pas temen. Gampang bae, Pak. Mau ya barang mumine dipindah kang lapangan maring ruangan tertutup nang TPS bekas coblosan winginane lagi pemilu bupati. Kowe mumine nang jero ruangan nanya takoni. Kowe mure pira kowe? Kowe mure pira kowe? Kowe mure pira kowe? Kowe mure pira kowe? Jajal ngaku apa ora? Terus meneng bae. Ya meneng bae wong anu mumi kan anu wong wis mati. Tapi nyong ora menyerah begitu saja, Pak. Takoni bola-bali ora waleh bae mure pira. Nyong kan kesuh banget kaya nang nyong ngesuk tak tempilingi ngantak bebo. Jebot. Ngaku apa ora? Tendangnya nyong tempilin jeblet nang tembok. Jeblet nang maring kaca. Wis ora ngaku banget tendangnya nyong. Tendang tinggi lah nyong. Akhirnya apa jajal? Mumine menyerah. Oh alah jajal. Kumpul. Oh, tadi kaya kue ya. Udah menentukan umure mumi namanya tempilingi disit ya. Kumpul jajal. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.